Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-154 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan sebuah permasalahan yang penting diketahui oleh seorang muslim, yaitu tentang masalah ikhtilaf ahlu sunnah wal jamaah tentang siapa yang lebih afdal, Uthman atau Ali. Wa in kanat hadhihi almas'alatu mas'alata Uthman wa Aliyyin laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalifu fiha 'inda jumhuri ahli sunnah. Setelah kita mengetahui tentang akhir dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah setelah khilaf mereka sebelumnya, perlu diketahui bahwasanya permasalahan ini, yaitu permasalahan Uthman dan juga Ali, siapa yang lebih afdal di antara keduanya. Kata beliau, laisat minal usul. Permasalahan ini bukan termasuk pokok. Karena beliau di sini dalam akidah al-wasitiyah ini menyebutkan tentang usul, fondasinya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, beliau mengingatkan di sini bahwasanya permasalahan ini bukan termasuk usul tadi. Karena kalau masalah usul, fondasi diselisih, maka yang menyelisih bisa menjadi ahlul bid'ah dan apa yang dia yakini termasuk kebid'ahan di dalam agama. Tapi ini bukan termasuk usul. Masalah siapa yang lebih afdal, Ali atau Uthman, maka ini bukan termasuk usul allati yudhallalul mukhalifu fiha, yang disesatkan orang yang menyelisihi di dalam permasalahan ini. Orang yang mengatakan Uthman itu lebih afdal daripada Ali, maka orang yang menguatkan pendapat Ali lebih afdal tidak boleh mengatakan mereka ini sesat. Dan sebaliknya juga, orang yang mengatakan bahwasanya Uthman itu lebih afdal daripada Ali, tidak boleh dia mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Uthman ini adalah orang yang sesat. Makanya beliau mengatakan laisat minal usul allati yudhallalul mukhalifu fiha. Ini bukan termasuk fondasi yang disesatkan orang yang menyelisih di dalam masalah ini. Jadi jangan kita tergesa-gesa. Kalau misalnya di sana ada ahlu sunnah yang mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Uthman, jangan kita tergesa-gesa mengatakan, oh ini kayaknya Syiah. Enggak. Ini permasalahan qadim, terjadi khilaf memang di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Seandainya di sana dan sekarang ternyata masih ada di antara ahlu sunnah wal jamaah yang mendahulukan Ali di atas Uthman, maka tidak boleh dikatakan dia adalah orang yang sesat. Kalau memang dia berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Inda jumhuri ahli sunnah, menurut mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi menurut mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini bukan termasuk usul, bukan termasuk fondasi yang kalau ada yang menyelisih kita di dalam permasalahan ini, dia dikatakan sebagai orang yang sesat. Ini perlu dipahami. Nah, apa yang menjadikan seseorang sesat? Lakin al-mas'alah allati yudhallalul mukhalifu fiha mas'alatul khilafah. Akan tetapi permasalahan yang menjadikan orang yang menyelisihi di dalamnya adalah yudhallal, dikatakan dia adalah orang yang sesat, itu adalah permasalahan khilafah. Jadi di sana ada dua permasalahan yang antum harus pahami. Mas'alatul khilafah dengan mas'alatu tafdil, yaitu masalah kekhilafahan dan masalah keutamaan. Kalau masalah keutamaan, maka sudah kita katakan tadi, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan juga Ali. Dan di sana ada perselisihan di antara ahlu sunnah dulunya tentang siapa yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali. Adapun masalah khilafah, maka tentang masalah siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada di sana yang mengatakan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak adalah Ali misalnya, maka ini adalah kita katakan dengan tegas bahwasanya orang yang mengatakan demikian adalah orang yang sesat. Atau lebih khusus lagi, ucapan beliau lakin al-mas'alatul lati yudhallalul mukhalifu fiha mas'alatul khilafah, maksudnya adalah siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar, apakah Uthman atau Ali? Itu maksudnya. Siapakah yang berhak menjadi khalifah? Karena ini yang dibicarakan tentang masalah Uthman dan juga Ali. Masalah siapa yang lebih afdal, ini khilaf. Itu masalah tafdil, itu adalah khilaf. Tapi tentang masalah khilafah, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar, maka ahlu sunnah mengatakan Uthman bin Affan. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Kalau misalnya ada di antara orang atau di antara manusia yang mengatakan Ali yang lebih berhak daripada Uthman, maka ini dia yudhallal, dianggap orang yang sesat. Yang ya, berarti di sini lebih khusus lagi, yaitu tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar, apakah dia Uthman atau Ali. Ahlu sunnah semuanya sepakat yang berhak adalah Uthman bin Affan, sebagaimana yang adalah ijma' para sahabat dan juga para tabi'in. Membaiat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan bahwasanya beliaulah yang lebih berhak dengan kekhilafahan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.